Ada apa, Mas? Kaki saya jangan diinjak. Oh, maaf. Maaf. Gak sengaja. Sakit kan? Aduh, apa ya? Waduh, Mas, saya kok diduduki? Gak tahu beras mahal ya, Mas ya? Wah, sesek banget ya. Waduh, mau basir kok. Maaf, Mas. Jadi dua kali. Ngomong-ngomong mau kemana, Mas? Maksudnya, saya mau kuliah di Jakarta. Oh, sama-sama kan begitu. Iya. Perkenalkan, saya Slamet dari Klaten, Solo. Saya Pak Ijo. Pernah ke Jakarta? Belum. Oh, jangan khawatir. Di Jakarta, memang kita harus cepat cari kos. Kalau enggak, bisa jadi. Setuju.